Tengahnya sudah tak ada lagi rasa antara aku dengan dia. Oh, percayalah kawan, esok kan berbeda. Pastikan engkau mencoba buat mimpimu jadi nyata. Oh nyata, kita semua pasti bisa asalkan kita melangkah. Apa artinya kenyamanan, kesempurnaan, cinta. Bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan, cinta. Girl is so beautiful, our love is like a miracle. And it is more than just a physical attraction. Don't we ever feel it was, but we have this spiritual connection. But you know sometimes we need to slow. Aku tambah yakin kepadamu.